Nah, teman-teman, tadi kita udah lihat kan video klipnya jagoan. Nah, ini Sherina, ini kamu sudah melihat mereka kan? Nah, sekarang mari kita nyanyi bareng sama Sherina, Sadam, dan teman-temannya. Yuk! Sudah jelas, cari sampai ketemu, lalu habisi. Hei, kamu ini loh, temen kamu kabur. Kacau nih, kayaknya dia belum tahu kita-kita nih. Kita bakal.